Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ali wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani Allah wa iyyakum minnar. Indana hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu anis salaf, yang hadis pertama tentang salaf ya. Kan fit entah melora mujain para kalafikum, insyaallah dihafalkan. Yang namanya Muhammad semuanya berdiri. Nah, barakallahu fikum. Man asraf fisy. Inda man ismu Abdullah. Abdullah. Man paturan. Nah, para kelafik santo. Nah, indaman ismuhu ismul anbiya Sulaiman, Zakaria, Yahya, Nawar kelafik. Yang namanya nama nabi Yunus, Nawar kelafik. Ada yang Khadir enggak? Khadir ada enggak? Nah. Itu aja. Nah, ora kalau. Yang namanya Abbas. Ada enggak yang namanya Abbas? Enggak ada. Nah. Yes. Enggak ada ya yang namanya Abbas ya. Nah. Masyaallah. Ya, banyak gini ya. Malam yakra fal yakra. Riwayatin para kelafik. Kita lanjutkan. Qal musannif rahimahullahu taala wa Abdurrahman bin Abza wa Abdullah bin Abi Aufa qala dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah ibn Abi Aufa. Qala, keduanya mengatakan, kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah mendapatkan ghanimah bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kana ya'tina ambatun min ambatis syam. Dan datanglah kepada kami seorang ambat. Ambat itu mustakhrijul ma. Ya, nek wong kene mungkin ya, orang sini tukang bor air. Nawarakallahu. Yang mengeluarkan air dari syam. Nawarakallahu fikum. Khalifatin rahman wa rahmukum barakallahu fikum. Fanuslifuhum fil hintah was-sa'iri waz-zabibi. Wa fi riwayatin waz-zait. Zait di sini adalah apa? Zaitun. Ya. Yeah. Nawarakallahu fikum. Buah zaitun. Maka kami pun melakukan akad salaf dengan mereka pada barang berupa amarakallahu fikum hintah sa'ir. Hintah itu bur, kurma yang agak besar, sa'ir yang kecil, zabib, kismis, dan zait, yaitu zaitun. Amarakallahu fikum. Ila ajalin musamma. Sampai waktu yang telah ditetapkan. Khanifidin rahmin wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Kila dikatakan wa kana lahum, akana lahum zar'un, apakah mereka punya tanaman? Na'marakallahu fikum. Ya. Yeah. Artinya memang na'marakallahu fikum para sahabat melakukan salaf itu, apakah na'marakallahu fikum mereka mengetahui kalau na'marakallahu fikum ambat tadi memiliki tanaman yang akan dijual kepada mereka, yang akan diserahkan kepada mereka pada waktu yang telah disepakati. Maka keduanya mengatakan, makun nas'aluhum antari. Ya, kami enggak bertanya tentang hal itu. Pokoknya kami salaf, ya, melakukan salaf, ya, untuk komoditas atau untuk barang-barang yang disebutkan tadi, ya kita ambil pada waktu yang telah kita tentukan. Nawarakallahu. Jadi, di sini ada berapa perkara yang ditetapkan dalam hadis ini. Yang pertama, jawazus salaf. Ya. Pertama, mengisyaratkan suatu kejadian di zaman Rasul Nabi alaihi salatu wasallam, ini merupakan takrirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kunna nusibu Rasul wa kana fanuslifum. Disebutkan kejadian itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk takrirnya beliau. Ya. Yeah. Ini kan ceritanya amarakallahu fikum sahabat Abdurrahman ibn Abza dan Abdullah ibn Abi Aufa. Nawarakallahu. Yang semacam ini khutbah rahmanah fi hukmi rafa. Ya, yeah. Kenapa seorang sahabi meriwayatkan atau sahabi meriwayatkan apa menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Bagaimana ma'ruf indakum, ya, kalau sudah belajar mustalah ya na'marakallahu, ya, termasuk fi hukmi rafa na'marakallahu, ketika seorang sahabi mengkhiatkan sebuah kejadian zaman Nabi alaihi salatu wasalam, seperti yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan azil dalam keadaan Al-Qur'an turun. Rasul enggak tahu, tapi di situ dikatakan fi hukmi rafa. Kalau seandainya hal itu tidak boleh, niscaya akan ada wahyu yang menjelaskan kepada Rasulullah SAW akan ketidakbolehan hal itu. Demikian pula ini. Sehingga ikhwan rahmakumullah di sini diambil kalam faedah jawazus salaf. Jawazu salam atau salaf. Begitu ya. Yang kedua ikhwan rahmakumullah rahmakumullah barakallahu fikum. Jawazus salaf fi asnaf ribawiyah. Jawazus salaf fi asnaf ribawiyah. Marram akum tentang asnaf. Ya, ada tiga kaidah dalam asnaf ribawiyah. Ini diantaranya amarakallahu fikum hadis-hadis semacam seputar salam. Ini diantaranya yang menjadikan asnaf ribawiyah yang berapa komunitas tadi yang terbagi menjadi tiga. Dalam konsep sistem transaksinya. Yang pertama. Ya khani fitn rahmanallah makmun. Yang pertama. Asnaf ribawiyah ditransaksikan dengan sesama jenisnya. Ini falahu syartan. Maka dia punya dua syarat. Yang pertama takabut, yang kedua adamu tafadul. Yang kedua ikhwan rahmani wa rahmakumullah as-sunnah ribawiyah yang ditransaksikan enam sesama jenis, apa sesama kelompok tapi beda jenis. Nah, barakallahu fikum. Emas dengan perak, enam. Perak dengan yang lainnya, nah barakallahu fikum. Perak dengan emas dengan perak misalnya, nah barakallahu. Maka lahu tafadul. Labutta bittaqabut. Dia boleh tafadul, boleh adanya selisih, nah barakallahu fikum, tapi harus taqabut. Harus kontan. Sampian amarakallahu fikum beli emas dengan perak. Maka ini emas ini peraknya, meskipun timbangannya berbeda. Boleh. Nah, amarakallahu fikum. Dan yang ketiga, amarakallahu fikum, ditransaksikan antar kelompok, Tapi sebelumnya rahmanir rahimakumullah dari amarakallahu fikum dari asnaf-asnaf ribuan tadi terbagi menjadi dua ya. Nah, kelompok yang pertama nukut dan kelompok yang kedua to'am wa simar wal hubub bina barakallahu fikum. Maka kalau ditransaksikan antar kelompok ini maka boleh nah barakallahu fikum nah barakallahu fikum tafadul boleh nah barakallahu fikum adam taqabut boleh seperti ini salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampian butuh hintah. Hintah itu kan termasuk namarakallahu asnafi bawiyah. Kalau sampian jual belikan antar hintah dan hintah, maka tersebut apa harus dengan syarat yang di atas tadi. Tapi di sini khuntrahmakumullah, sampian transaksikan dengan salam. Ini uangnya. Hintahnya nanti. Berarti boleh nasiah, boleh tunda. Paham ya? Ya kan ibu tentang melarang mengkunjungi para kalafiku. Sini lamar. Jadi kesimpulannya tadi ikhwan memakmu asnaf ibadat bagiannya dua. Kemudian dari dua kelompok tadi lamar ada tiga ketentuan tadi tiga kaidah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan ibu tentang melarang. Di antara hadis yang mendasari itu ya ini lamar kalafiku. Fanus telefon fil hinta wasair wazabib masing-masingnya adalah asnaf ribawiyah. Ini ya. Ya kan ibn rahimahullah rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Ya kan ibn rahimahullah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, naam barakallahu fikum. Yang ketiga fi isyaratun an syurut bi sihhatis salaf. Padanya ada isyarah tentang syarat-syarat sahnya salaf. Bagaimana sudah kita sebutkan kemarin ya. Nah, warakul ila ajalin musamma. Nah, warakul khalifin rahmila rahmu jami'an wa barakul. Nah. Dan syarat-syaratnya kemarin sudah disebutkan satu juga ya. Nah, warakul khalifin rahmila rahmu jami'an. Bisa dirujuk kembali pada penjelasan yang lalu. Kemudian yang keempat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an pada ucapan muallif rahimah pada lafaz hadis wala ma kunna nas'aluhum an dalik ketika ditanya keduanya ditanya apakah para anba tadi na'marakallahu memiliki tanaman sebelumnya artinya memiliki tanaman na'marakallahu fikum. Maka amara kalau dijawab, kami tidak nanya. Pokoknya kita melakukan tasawuf salaf, dengan waktunya ini, kalau sen amara tidak tanya, kamu punya enggak itunya, tanamannya, kamu punya barangnya kan? Tidak tanya seperti itu. Makunna nas'aluhum an dalik. Ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumul jami'an. Maka kemungkinannya bisa punya, bisa tidak punya, kan gitu ya. Saat ketika transaksi tadi. Kan gitu ya. Ketika dia punya nama rokalafikum mungkin kita enggak artinya kita enggak apa mungkin sudah ada sebelumnya sudah biasa punya begitu nama rokalaf ya enggak iskal ya gitu tapi kalau enggak punya nah di sini ada nama rokalafikum faedah baru Ya. Nawarakallah. Faedah baru. Jawazu bai'il ma'dum. Jawazu bai'il ma'dum. Ya. Bisyarti salaf. Nawarakallah. Bolehnya nawarakallah fikum jual beli barang yang belum ada dengan syarat transaksinya transaksi salaf. Ya. Padahal kita dulu termasuk syarat ya, syarat nawarakallahu fikum ya. Jual beli itu kan barangnya kan harus ada ya nawarakallahu. Ya, kalau itu tentang in nawarakallahu fikum dalam hal ini nawarakallahu fikum bai'ul ma'dum boleh. Nam, ikhwan ibn rahimahullah rahim. Disebutkan oleh Imam Syaukani ya rahmahu ta'ala. Kata beliau. Di dalam. Bukan Syaukani. Sun'ani. Sun'ani dalam subulus salam. Namarakallahu fikum. Kata beliau. Al-hadithu. Dalilun ala. Sihhatis salaf fil ma'dum. Halal aqdi. Nah, kata Imam Syaukani, saya ulangi lagi. Al-hadithu dalilun ala sihhatis salaf fil ma'dum halal aqdi. Hadis ini menunjukkan sahnya transaksi salaf pada barang yang belum ada saat terjadi akad. Ya. Ini yang diisyaratkan oleh Syekh Mutsaimin rahimahutaala dulu ketika kita membahas tentang syarat-syarat jual beli ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Makanya nah barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahu taala. Nah, barakallahu fikum ya. Beliau menyebutkan nah barakallahu fikum di dalam satu faedahnya di dalam syarah nah barakallahu fikum kitab hadis ini nah barakallahu fikum nam ikhwan fi din rahimahullah rahimakumullah beliau mengatakan jawazul aslafi fi samari qabla husulihi. Ya. Jawazu al-islafi yakun aslafi. Islafi fi samari qabla husulihi. Liqawlihi akana lahum zar'un qala ma kunna nas'aluhum an dhalik. Ma kunna nas'aluhum an dhalik. Wa ala hadha kata beliau atas tersebut. Fanakul. Yajuzul islafu. Fi thamari. Qabla husulihi. Nah. Kata beliau. Bolehnya. Transaksi salaf pada buah-buahan yang belum dihasilkan. Belum ada. Atau belum kembang sekaligus-sekalipun. Allah boleh. Ya. Ya kan ini fitnah. Allah rahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan amar ucapan sang rawi. Akan lahum. Atau sang penanya. Akan lahum zur. Maka dijawab. Ma kunna nas'aluhum anzalik. Ya. Maka atas dasar itu kata beliau, kita katakan bolehnya transaksi salaf pada buah-buahan yang belum dihasilkan. Paham ya? Ya khani fitin rahman wa rahmukum syain barakallahu. Naam. Khani fitin rahman wa rahmukum syain barakallahu. Naam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Masalah yang kedua. Naam barakallahu fikum dari yang tadi naam barakallahu fikum akan lahum zar'un qala ma kunna nas'aluhum an dalik. Masalah yang kedua selain yang disebutkan tadi di atas adalah ikhwan fillah rahimakumullah jami'an tentang bolehkah naam barakallahu fikum islaf. Hal yajuzul islaf fi al-haqlil mu'ayyan. Hal yajuzul islaf fil haqlil mu'ayyan. Namara kalau bolehkah melakukan transaksi salaf pada nam tanaman atau namara kalau fikum ladang tertentu. Namanya. Ini dia punya ladang namara. Dengan ia mengatakan misalnya. Khani bin Rahman rahmukum jiman. Dan ia mengatakan aslaftu ilaika 10,000 riyalin fi zar'ika alladhi tajra'uhu fil amil qatim. Ya, nawarakallahu. Dia punya kebun, punya ladang, gitu ya, nawarakallahu fikum. Ya, ladang ini belum diapa-apakan, nawarakallahu. Kemudian kita melakukan salaf ke orang tadi dengan kebun yang ada tadi. Dengan buah dan hasil kebun yang akan dihasilkan pada tahun yang akan datang misalnya, nawarakallahu. Kata sang pembeli, aku melakukan akad salam kepada engkau dengan harga 10,000 rial, ya, untuk namorokolafin tanamanmu yang akan engkau tanam, ya, pada tahun depan. Boleh enggak semacam itu? Ya, kan ibu tentah menawar mukminnya. Ini kata Syekh Utsaimin, tidak boleh. Laya jus. Kenapa ikhwan tentah makmu? Li'annahu kata beliau. Li'annahu qad yazra'u wa qad la yazra'u. Ya. Karena na'amur kelaw. Bisa jadi dia na'amur kelawfikum bercocok tanam. Bisa jadi tidak na'amur kelaw. Atau na'amur kelaw kalau dia bertanam. Bisa jadi mati dulu na'amur kelawfikum. Terjadi nizak na'amur kelaw. Kata beliau demikian. Sehingga ini tidak diperkenankan. Yang demikian. Nah, beda. Dan itu beda dengan itu. Dengan yang disebutkan sebelumnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sebelumnya, itu namor salah pada sesuatu yang menjadi tanggungan dia saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pada tanggungan tanamannya. Bukan dari tanggungan apanya. Ladangnya tadi, lahannya tadi. Itu bedanya. Sehingga ketika orang salah na'amaraqlaw, entah dia punya ladang atau tidak punya ladang, bisa na'amaraqlaw. Dia bisa mengupayakan barang dari yang lain. Kan itu ya. Ya, ini betul. Yang jelas, ketika salah sudah terjadi, dia dapat uangnya na'amaraqlaw, maka dia berkewajiban melakukan sesuai dengan sifat yang telah disepakati untuk memberikan kepada sang pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Nah, itu bedanya. Paham ya? Jadi itu kata Syekh Muslimin tidak diperkenankan kata beliau. Li'annahu qad yazra'u wa qad la yazra'u. Wa qad yazra'u fayamutu fayahsulu nizaa'. Dikarenakan ikhwan rahimakumullah, terkadang dia bercocok tanam, terkadang dia tidak. Kalau namaraqul dia bercocok tanam, bisa apa? Terkadang dia mati. Akhirnya namaraqul fikum, ya. Akhirnya dia amarah kalau terjadi perselisihan. Kan itu ya. Ya khani fitun rahmatullahi wabarakatuh. Walakin aslama hadhihi dirahim bi syai'in fi dhimmatin mawsuf. Akan tapi yang boleh engkau melakukan transaksi salam dengan uang-uang ini dengan sesuatu yang jadi tanggungan dia pada komoditas, pada barang yang telah disifati. Yang boleh. Paham ya? Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Melakukan salam dengan anbat min anbat syam. Ya. Berupa sa'ir, himpa, kemudian amr zabib, nam zaid. Ya. Halimitun rahmin wa rahmatum jami'an. Ketika ditanya, mereka punya itu enggak? Punya ladang enggak? Punya itu? Ya kita enggak tanya itu. Ya. Yang penting kita melakukan salam pada komoditas yang sudah disifati. Ya. Namarokah pada waktu yang telah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan fitin rahman wa rahmatum jami'an. Wa barakallahu fiikum. Naam. Kan fitin rahman wa rahmatum jami'an barakallahu. Kemudian yang terakhir. Yaitu terkait dengan ucapan amr kunna la nas'alu an dhalik. Kunna la nas'aluhum an dhalik. Di dalam lafaz ini. Diambil sebuah kaidah usuliyah. Ya. Diambil sebuah kaidah usuliyah yang sangat penting. Barakallahu fikum. Apa itu? Anna tarkal istifsal fi maqamil ihtimal yanzilu manzilatal umumi fil maqal. Ulangi lagi. Ini disebutkan oleh Syekh Mutsaimin juga barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam As-Sanani di dalam syarahnya. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil sebuah kaidah penting. Barakallahu fikum anna tarkal istifsal fi maqamil ihtimal yanzilu manzilatal umum fil maqal. Bahwasanya tidak dirincinya sesuatu pada posisi yang mungkin itu terjadi na'amara fikum, itu na'amara kemudian kedudukan umum pada yang dibicarakan. Na'amara kelafikum. Seperti na'amara kelafikum tidak bertanya tentang hintoh. Apakah mereka punya hintoh apa? Ya, yeah, secara umum dia punya. Gitu. Ya kan fitin rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah. Ya kan fitin rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Syekh Mursyid rahimahullah taala, fa idza kana ihtimal istifsal waridan lam yastafsil kana dhalika dalilan 'ala al-'umum. Maka apabila kemungkinan istifsal minta kejelasan, minta nomor perincian itu warid dan ia tidak meminta perincian tersebut, maka itu sebagai dalil akan keumumannya. Namarakallahu fikum. Kata beliau namarakallahu fikum wa hadza qa'idatun mufidatun li talibil ilmi. Dan ini merupakan apa? Kaidah yang sangat penting bagi talibil ilmi, annahu idza warata an-nasu ghairun fasal ghairun fasalin ma ihtimal at-tafsil fa inna dhalika yatlu al. Ya. Maksudnya ketika datang sebuah nas, ya, yang namarakallahu fikum tidak dirinci, padahal nas tersebut butuh rincian. Ya. Berarti na'amarakallahu fikum, ya, nas tersebut faedahnya adalah umum. Harus diapami secara umum. Na'amarakallahu fikum. Khadibikin rahmatullahi wabarakatuh. Naam. Fa'inna dhalika yadullu 'alal umum. It law kana al-umum ghairu muratin la fasala. Kalau seandainya yang umum itu tidak yang dimaksud, niscaya akan dirinci. Akan fitnah melorah mujian para kalaf. Dan Allah qala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad fassala lakum ma harram alaikum illa ma furirtum. Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala merinci bagi kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian kecuali apa yang kalian terpaksa padanya. 6. Undurul ayah fassala lakum ma harrama, kata Syekh Muslim. Lihatlah ayat fassalakum ma harram. 6. Allah telah merinci bagi kalian apa yang telah Allah haramkan. Hari ini tentang melawan hujan. Ya, jadi tarkul istifsal ya fi maqamil ihtimal yufidul umum. Gitu ya. Itu kaidahnya. Ya kan bin rahman wa rahmatun syur. Wallahu a'lam bis-shawab. Online. Ya, bagaimana sistem jual beli online? Nama barakallahu fikum. Ya kan fi tuntah min rahmatun barakallahu fikum. Jual beli online tuh banyak ragamnya ya. Apa satu ragam saja? Soal banyak ragamnya ya. Nama barakallahu fikum. Kalau chat itu termasuk jual beli online enggak? Ya, termasuk ya. Nah, maka seiring dengan itunya, dengan banyak ragamnya, maka seiring itu pula harus dirinci satu persatu. Yang pada asalnya, yang namanya transaksi, ya itu hukum asalnya boleh. Apapun, sampai ada dalil yang menyatakan tidak bolehnya. Paham ya? Allah Alam. Nah, apa bedanya salaf dengan membeli barang yang belum ada? Nah, membeli barang yang belum ada itu pada dasarnya enggak boleh. Enggak boleh. Sama membeli barang untuk yang belum ada enggak boleh. Nah, tapi kalau membeli barang yang belum ada dengan transaksi salaf, ya. Yaitu syu'un mausuf tadi na'amara, meskipun barang yang belum ada, boleh. Jadi pertanyaannya na'amara kalafikum, kalau di bedanya, enggak butuh perbedaan di situ. Enggak butuh perbedaan. Ya kan ini tentah menurah mukmu. Karena apa? Membeli barang yang belum ada enggak boleh, tapi dibolehkan ketika hal itu dilakukan dengan sistem salaf. Ya. Yeah. Misalnya itu na'amara kalafikum, barangnya belum ada, tapi na'amara kalafikum, barang tersebut dibebankan sebagai tanggungan sang penjual diambil pada waktu yang tertentu. Paham ya ini? Wallahu a'lam. Cukup ya? Naqtahi bi hadzal qadar. Nah, boleh termasuk ini yang salah ini. Namara kalau. Ya, apaan? Misal si A punya pabrik mobil, lalu saya ke si A, bilang ke si A. Bilang saya pingin beli mobil dengan sistem salaf. Ya. Namara kalau. Ini apa? Ya, apakah ini juga tidak, ini boleh. Namarakallahu. Mobilnya belum ada kan? Namarakallahu. Belum ada. Namarakallahu. Dia mengatakan, ya itu aja. Namarakallahu. Bolehnya namarakallahu. Sampai kasihkan kepada si A tadi. Namarakallahu. Saya ingin beli mobil sifatnya ini. Ya, tak ambil besok. Ya, gitu ya. Terlepas dia nanti mobil tersebut dibikinkan di pabriknya atau diambil di pabrik yang lain, terlepas itu. Pokoknya amarakallahu fikum salaf itu amarakallahu fikum. Engkau membeli barang dengan sifat tertentu, amarakallahu fikum, yang engkau berikan tanggungan itu pada sang penjual. Ya. Ya kan itu salaf amarakallahu. Jadi amarakallahu fikum, ya. Kalau terkait apa engkau sandarkan pada pabriknya tadi nanti. Kembali pada tadi. Ya, yang disebutkan terkait dengan apa? Salah pada nama haklim ayyan tadi. Tapi pengen itunya, pengen selamatnya tadi diberikan kepada itu pesanan ya. Ya kepada sang pemilik mobil, saya butuh mobil, ini uangnya, tak ambil besok. Atau tak ambil kapan gitu, dengan waktu tertentu. Ya, wallah alam besok. Yang ini ada apa? Apakah pesan gorengan atau isi yang belum dibuat termasuk salaf? Salaf itu kalau sampai ngasih duit dulu, ini duit 10.000, tahu isinya nanti tak ambil ya. Ba'da dzuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu